yusa'ul fitnata min qabl wa qallabu laka al-umur hatta ja'a al-haq wa zahara amrullah wa hum karihun. Qala al-imam al-mufassir al-imam Sa'd rahimahullah قل تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين فظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد بالكلية. الله سبحانه وتعالى menjelaskan tentang kondisi orang-orang munafikin yang tidak mau berangkat jihad. Sudah nampak dari mereka korinah-korinah, faktor-faktor pendukung-pendukung yang menjelaskan bahwa mereka tidaklah keluar dari rumah untuk berjihad secara ikhlas, secara utuh, bukan karena ada maksud yang lainnya. Karena adara walaki antaruha batilah, uzur, alasan-alasan yang mereka utarakan adalah batil, uzurnya batil, alasannya batil, tidak benar. Innal udra wal mani alladhi yamna idza badal 'abdu sa'a wa syafi'a asbab al-khuruj wa mana'u ma mani syar'i hadza alladhi yu'adza. Semua uzur yang dianggap, uzur yang dinilai adalah ketika dia sudah mencurahkan usahanya, mencurahkan untuk keluar berjihad bersama Rasulullah SAW, kemudian ada penghalang yang syar'i, maka itulah yang disebut sebagai uzur. Dia sudah berusaha. Wa mahaulai munafikun walau aradul khuruj la'adu lahu uddah. Ada pun orang-orang munafikin, kata Imam Sa'di rahimahullah, mereka-mereka walaupun bersiap-siap untuk keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah, la'addu lahu uddah, misalnya mereka akan mempersiapkan dengan persiapan, lasta'addu wa'amil mayumkina minal isbah walakin lamma lam ya'addu lahum iddah al-ulima anna ma'aradul khuruj. Nisa mereka akan bersiap-siap dan mengamalkan, melakukan sebab-sebab yang akan menopang, membantu mereka untuk apa? Berjihad. Akan tapi karena mereka memang malas, tidak mau bersiap-siap, malas jihad saja, malas pada bentuk yang lain, alima annam ma'aradul khuruj, maka dari situlah diketahui, kata Imam Sa'di rahimahullah, mereka memang pada dasarnya tidak mau berjihad, pada dasarnya mereka tidak mau berjihad. Walakin karihullah imbi'atahu, akan tahu Allah pun murka, Allah pun benci. Ya. Nah, Allah pun membenci agar mereka tidak keluar dari rumahnya untuk berjihad. Ma'akum fil khuruj lil ghazw, bersama kalian, sama para sahabat tentunya. Fatabbatahum qadara wa qada'a, maka cocoklah secara qada dan qadar, wa inkana qad amarahum hatam al khuruj, walaupun memang pada dasarnya sudah disuruh oleh Allah untuk keluar dari rumahnya berjihad. Ja'alul muqtadirin alaih walakin bihikmah dimaradu i'anatihim, akan tapi karena hikmah dari Allah ma'arad, Allah tidak menginginkan untuk menolong mereka, bahkan Allah menghinakan mereka, merendahkan mereka. Wa qila qudum al-fa'idin, maka dikatakan kepada mereka, duduklah kalian, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian bersama para wanita, bersama para wanita dan orang-orang yang uzur, memang uzur syar'i, yang pincang, yang buta, yang ini, yang itu. Nah, uzur memang uzur itu yang syar'i, bukan dibuat-buat, bukan dicari-cari. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak suka terhadap orang-orang munafik yang mencari-cari alasan.